benda-benda atau bejana-bejana yang telah kita pelajari. Ini semakin cepat dia mengkhamar. Ini kaidah. Jadi bab ini adalah kaidah dalam agama kita. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan bila mana dia khamar pasti haram. Ya, pasti haram. Menjelaskan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Satu yang mungkin terlupa kita jelaskan, makna khamar itu sendiri, atau mungkin telah kita pelajari di awal masalah minuman yang memabukkan ini, dinamakan khamar dengan khamar karena khamar itu artinya menutup. Khamara yakhmaru atau yakhmuru, menutup. Dinamakan khimar, pakaian perempuan dinamakan khimar, yaitu kerudung, karena dia menutup. Ya, karena dia menutup, khimar itu menutup dari kepala sampai badan. Kerudung, ya, mukena dalam, bisa juga diartikan mukena, dan pakaian kerudung itu maksudnya itu, yang diulurkan dari atas kepala kemudian menutup semuanya. Dinamakan khimar itu dengan khimar karena dia menutupi. Khamar ini dinamakan dengan khamar karena dia menutupi. Yang khamar ini menutupi akal, ya, menutupi akal. Padahal agama kita salah satu dari pilar yang dia bawa, dari lima pilar yang dia inti dari syariat agama kita, salah satunya adalah menjaga akal. Ya, menjaga akal, karena akal adalah modal yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang manusia yang membedakan dia dari makhluk lain yang Allah istimewakan, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Salah satunya pembeda antara manusia yang dicipta oleh Allah dengan makhluk yang lain adalah akalnya. Dan Islam datang bagaimana akal manusia itu benar, sehat. Apa-apa yang menutup dan menghilangkan akal, ini diberantas dan dijaga dan dilindungi akal manusia itu oleh agama kita. Maka salah satu yang menghilangkan akal adalah khamar, yang memabukkan, maka diharamkan oleh agama. Ya, maka diharamkan oleh agama. Kita baca hadis-hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama nomor 5148. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام كل شراب أسكر فهو حرام. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita bahwa pernah Nabi SAW ditanya tentang al-bid'i. Al-bid'i adalah, ini yang belum juga kita pelajari ya, perasan air yang dicampur dengan madu. Ya, ini juga bisa dibuat khamar. Ya, madu yang dicampur air kemudian dipendam. Ya, ini juga bahan khamar yang dibuat oleh orang-orang Arab. Ya, Nabi SAW ditanya tentang al-bit'i atau nabidhil bit'i, yaitu perasan air madu. Ya, walaupun belum kita pelajari, karena di Madinah itu khamarnya terbuat dari kurma, dan yang ditanya kepada Nabi adalah khamar yang terbuat dari madu. Ya, lalu Nabi SAW menjawab kullu syarabin askara, setiap minuman yang memabukkan maka dia haram, fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan maka dia haram. Ya. Yang memabukkan di sini itu yang tadi kita jelaskan. Ya. Bukan peminumnya yang mabuk, tapi minumannya itu yang memabukkan. Walaupun peminumnya dengan 1-2 botol belum mabuk, ya. Ini bukan standar keharamannya, tapi minumannya itu yang memabukkan, maka dia adalah haram kata Nabi SAW. Terbuat dari apapun juga. Dan kita sudah tahu bahan-bahan yang dibuat khamar ya, dari kurma di Madinah, kemudian dari kismis juga, anggur apalagi ya, anggur muda, kalau kismis anggur yang dikeringkan. Nah, kemudian sekarang dari madu juga bisa dibuat khamar. Ya. Makanya ketika kita ditanya tentang nira atau kelapa, ya, madu saja tidak dibenarkan, apalagi nira, apalagi kelapa, apalagi kalau seandainya memang air tapai itu dalam bentuk air yang diminum, ya. Karena beda, karena sekarang pembahasan kita adalah bab minuman, karena sebentar lagi kita akan belajar bab makanan. Habis bab minuman kita akan masuk ke kitab ya, makanan. Jadi kalau tapai ya, airnya yang dikonsumsi dan itu memabukkan, masuk dalam kaidah kullu muskirin haram. Kullu muskirin haram. Karena kalau sekedar dari tapai, ya maaf, kalau terbuat khamar yang terbuat dari madu saja haram. Ya. Apalagi yang lain, sementara madu minuman yang mungkin saya mengistilahkan dengan dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah minuman yang jenisnya baik dan memberikan kesehatan, ya. Dan obat sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl, ya. Di mana lebah tersebut berpindah dari satu pohon ke pohon, dari satu gunung ke gunung, kemudian mengeluarkan madu yang berfungsi sebagai obat. Ternyata obat ini bisa diproses menjadi sesuatu yang menghilangkan akal, menutup akal, dan menjadi khamar, maka dia haram. Kaidahnya, jadi ketika ditanya sesuatu yang memabukkan dalam bentuk minuman, apapun bahannya, kaidahnya apa? Kullu muskirin khamrun. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan, maka sama dengan khamar. Dan khamar sudah diharamkan. Khamar sudah diharamkan. Jadi, bab yang dibuat oleh Imam Nawawi itu seakan-akan memberikan kepada kita kaidah, dan itu yang dijelaskan oleh para ulama dalam syarah-syarah dalam kitab-kitab fikih, bahwa kaidah ini kaidah yang baku. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Ya. Jadi Nabi SAW ditanya tentang madu, kembali ke kaidah. Ya. Ya. Ditanya tentang khamar yang perasan air dari nira, kembali kepada kaidah jawabannya. Dari air kelapa, kembali ke kaidah jawabannya. Tidak perlu kita rinci persatu persatu, kembali saja kepada setiap yang memabukkan adalah khamar. Karena bahan khamar ini bukan tertentu. Ya baik, meskipun ketika diharamkan bahannya adalah kurma, ya, tetapi umum apapun yang akibatnya hasilnya menghilangkan akal, maka dia masuk dalam kategori khamar, dan khamar itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Nah, kemudian pembedanya tadi, karena khamar ini kan minuman, ya, makanya kita berada di kitab minuman, ya, berada di kitab minuman. Jadi khamar itu minuman. Nanti ada makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada makanan yang memabukkan, ya, bila mana ada makanan yang memabukkan, maka masuk dalam kategori kaidah yang umum. Ya, karena khamarnya itu yang bermasalah. Yang menghilangkan akalnya itu yang bermasalah. Saya teringat beberapa hari ini ada berita yang viral, yaitu anak-anak yang hilang akalnya dengan gadget, dengan HP, yang dibawa ke rumah sakit jiwa karena kecanduan. Ini menghilangkan akal. Ya, walaupun bukan minuman, bukan makanan. Bukan minuman, bukan makanan, karena dibawanya bukan ke rumah sakit untuk mengobat, tapi dibawa ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa diproses, diobati, diperiksa. Ya. Berarti dia bukan makanan dan dia juga bukan minuman, tapi hilang akalnya itu yang bermasalah. Ya. Gila disebabkan oleh kecanduan terhadap benda yang memang menggilakan ini. Ya. Kembali kepada pemakainya. Ya. Dia teman yang paling setia. Ya. Teman yang paling setia. Kita punya teman banyak di dunia ini, tapi yang paling setia HP lah. Ya. HP yang paling setia. Dia bisa kita bawa kemana-mana. Ya. Ketika tidur dia masih menemani kita, ke tempat buang hajat pun dia menemani kita. Yang menyedihkan ketika sholat dia tetap bersama kita. Ya. Terkadang mengganggu kita, kita tidak ada marah ketika dia mengganggu. Ya. Pernah kita marah ketika HP kita mengganggu kita dalam beribadah? Tidak pernah kita marah, karena kita sangat mencintainya. Dan ini menggilakan, wallahu ta'ala al-musta'an. Jadi hadis yang pertama, Nabi SAW berikan kaidah, dan walaupun ditanya tentang kurma, khamar yang terbuat dari madu, dia balikkan kepada kaidah. Su'ila Rasulullah SAW anil bit'i, apa itu bit'i? Khamar yang terbuat dari air madu. Ya. Kata Nabi, kullu syarabin askara, itu yang muskir tadi. Kullu muskirin, dalam bab apa? Bunyi babnya kullu muskirin, setiap yang memabukkan. Kalau di sini kullu syarabin askara, setiap minuman yang memabukkan, fahuwa haram. Ini langsung ke to the point ya. Maka dia haram. Kalau rentetannya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ya. Itu dan apa tahapan-tahapannya. Setiap yang memabukkan maka dia khamar, dan khamar setiap khamar adalah haram. Kalau di sini Nabi langsung setiap yang minuman yang memabukkan maka dia haram. Ya. Setiap minuman yang memabukkan maka dia haram. Itu hadis yang pertama, dan kita sudah bisa meletakkan hukum apapun juga dalam bentuk minuman yang diproses kemudian nanti mengandung khamar yang menghilangkan akal, maka dia tidak perlu kita bingung-bingung, dia haram. Jawabannya adalah haram. Ya, ini kan saya tidak ada orang yang minumnya yang pernah mabuk. Ya. Mungkin orang meminumnya sedikit-sedikit dan tidak memabukkan dia. Tapi zatnya itu zat yang memabukkan, setelah diproses maka dia menjadi khamar. Nah, tentu dalam hal ini dia hukumnya adalah haram dari apapun juga. Baik itu sekarang ini yang apa dari nira yang sering ya, kemudian dari air kelapa juga, dari kelapa juga. Dan kita mungkin bisa saja menjadikan apa memberikan penjelasan kalau dari madu saja. Ya. Diproses ke jadi khamar maka dia haram, apalagi dari yang lainnya. Sementara madu tidak lebih rendah daripada air nira keutamaannya. Dalam Al-Quran tidak ada penjelasan tentang keutamaan air nira, tetapi madu ada. Ya, madu ada. Ini dalam bentuk prosesnya. Kalau air niranya itu belum diproses sama dengan madu. Tidak ada yang mengharamkan madu. Tapi madu yang diproses untuk membuat khamar, jadi dia haram. Air nira yang belum diproses untuk membuat khamar, tidak khamar dia. Ya, tidak khamar. Bukan berarti kalau begitu kurma jadi haram. Ya, kurma jadi haram, anggur jadi haram, kismis jadi haram. Ya. Ya, madu apalagi. Padahal dia halal. Halalan tayyibah. Cuma ketika diproses, karena proses pembuatannya adalah diperas kemudian disimpan airnya. Disimpan airnya. Kalau nira diminum begitu saja, ya, tidak khamar ya. Nira diminum begitu saja tidak khamar. Air kelapa diminum begitu saja tidak khamar. Ya. Tapi kalau sudah diproses, nah ini namanya nabidh. istilah prosesnya nabiz. Nabiz itu perasan air-air dari benda-benda tersebut. Hadis yang kedua, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathani Harmalatu ibnu Yahya at-Tujibi qala akhbarana ibnu Wahbin qala akhbarani Yunus an ibni Shihabin an Abi Salamata bin Abdurrahman annahu sami'a Aisyata radhiyallahu anha yaqul annahu sami'a Aisyata radhiyallahu ta'ala anha taqul su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bit'i faqala Rasulullah sallam kullu syarabin askara fahuwa haram. Itu kaidah tadi, kullu syarabin askara fahuwa haram. 5150, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Yahya ibnu Yahya wa Sa'id ibn Mansur wa Abu Bakar ibn Abi Shaiba wa Amr an-Naqid wa Zuhair ibn Harbin. Lima di sini ya, gurunya Imam Muslim, Yahya bin Yahya, Sa'id bin Mansur, Abu Bakar bin Abi Shaybah, Amr An-Naqid, wa Zuhair bin Harbin. Lima orang gurunya Imam Muslim. Kulluhum, semuanya meriwayatkan dari seorang guru, yaitu Ibnu Uyainah, ya, Sufyan bin Uyainah, ya, Al-Makki. Ani bin Uyainah ha qala wa haddathana Hasanun Al-Hulwani. Berarti jadi enam gurunya Imam Muslim tambah satu lagi, wa Abdu bin Humain, tujuh. Ya. An Yaqub ibni Ibrahim, Yaqub bin Ibrahim ibni Sa'din. Ya, ini setingkat dengan Ibn Uyainah tadi. Ya. Qala haddathana Abi an Salih ha wa haddathana Ishaq bin Ibrahim wa Abdu bin Humain. Ini sudah delapan, Ishaq bin Ibrahim belum ada. Berarti sudah delapan gurunya Imam Muslim. Abdu bin Humain sudah ada. Qala akhbarana Abdul Razzaq. Abdul Razzaq setingkat dengan Ibn Uyainah, Ya'qub bin Ibrahim. Ya. Qala akhbarana Ma'mar. Ya. Dia mengatakan, mengabarkan kepada saya Ma'mar, kulluhum, jadi Ibn Uyainah, Ibrahim, Ya'qub bin Ibrahim, Abdul Razzaq, Ma'mar, ketiga-tiganya meriwayatkan dari Az-Zuhri. Ya. Jadi Az-Zuhri simbolnya sekarang ini, dari beliau bercabang-cabang. Setiap cabang bercabang pula. Ya. Az-Zuhri Muhammad ibn Shihab, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdullah, Muhammad ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri Al-Madani, ya, rahimahullahu taala, dari imamnya para tabi'in. Dia yang pertama kali mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ketika Umar ibn Abdul Aziz menjadi gubernur Madinah. Ya, sebelum jadi khalifah dia jadi gubernur Madinah, dan ketika itu dia memerintahkan Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri untuk mulai mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi yang pertama kali mengumpulkan hadis Nabi beliau Az-Zuhri. Ya, bihadal isnad wa laysa fi hadis Sufyan wa Salih su'ila anil bid'i wa huwa fi hadis Ma'mar wa fi hadis Salih anna sami'at Rasulullah SAW yaqul kullu syarabin muskirin haram. Bunyi hadisnya sama, hanya perbedaan dari sekian banyak riwayat tadi, sebagian tidak ada bentuknya pertanyaan. Nabi SAW tiba-tiba mengatakan setiap yang minuman yang memabukkan maka dia haram. Ada yang didahului oleh pertanyaan. Ya, ada orang yang bertanya tentang al-bit', yaitu perasan khamar yang terbuat dari madu. Nah, itu di pertanyaannya. Ada kalanya riwayatnya tanpa ada pertanyaan. Nabi hanya langsung mengatakan setiap minuman yang memabukkan maka dia haram. Ya, sanadnya sangat banyak, dan Imam Muslim ya sudah pasti bahwa dia mendapatkan hadis ini dari mereka semua, tidak dalam satu waktu. Karena mereka berasal dari daerah yang berbeda, dan mereka Imam Muslim pun ketika berkelana dalam mencari ilmu itu tidak bertemu dengan mereka semua di satu tempat. Ya, ya, berjumpa dengan dia di Madinah, berjumpa dengan ini di Mekah, berjumpa dengan ini di Mesir, berjumpa dengan ini di Khurasan, di Irak, di Syam. Ya. Nanti ketika dia meriwayatkan hadis ini, oh, dia masukkan semua file tentang hadis itu dikeluarkannya. Ya. Dan dia mengetahui dengan teliti sekali dengan rinci. Ini yang dapatkan dari gurunya dengan lafaz ini, dapatkan dari guru si fulan dari lafaz ini, kemudian dia isyaratkan di sini bahwa sebagian di awal hadis mereka ada dimulai dengan pertanyaan, yaitu seseorang bertanya kepada Nabi, dan sebagian lagi langsung mengatakan bahwa Nabi bersabda setiap minuman yang memabukkan maka dia haram. Ya. Kita lanjutkan 5100. Aisyah. Ya, dia hadisnya hadis sebelumnya. Ya, hadis sebelumnya. Ya, dia Imam Muslim hanya menjelaskan, membawakan riwayat yang lain untuk mendukung riwayat, dua riwayat yang telah disebutkan. Dia adalah hadis, ada di sini, ada. Ada justru ini bihadzal isnad. Baris yang ketiga sebelum keempat ya. Haram ini baris keempat, annaha baris ketiga, wasalih baris ke kedua, ketiga, wasalih baris yang ketiga, ada akhbarananya, maju ke depan, maju akhbarana, ada kata akhbarana dari bawah, akhbarana ma'marun kulluhum anizuhri apa bihadzal isnad. Ya, coba lihat ke atas ya, ada Zuhri enggak? Hadis 5149 ada Zuhri? Tidak ada. Ibnu Syihab itu Zuhri. Ibnu Syihab itu siapa? Zuhri. Nah, dari Ibnu Syihab sampai ke Aisyah sama. Ya, Ibnu Syihab meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ya. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kata-kata bihadzal isnad itu isyarat kepada sanad yang sebelumnya. Jadi ya, tanpa sahabat, ya, tanpa sahabat berarti hadisnya mursal, tetapi di sini kan dia membawakan ketika membawa dari Zuhri tadi kan kita katakan dia bercabang. Nah, dia tinggal menyebutkan cabangnya sampai ke Zuhri, dari Zuhri ke Aisyah tidak ada berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, itu maksudnya. Bihadzal isnad dengan sanad yang sebelumnya. Yaitu Ibnu Syihab an Abi Salamah bin Abdurrahman, Abu Salamah itu anaknya Abdurrahman bin Auf. Ya, kemudian dia meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. 5151. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ishaq bin Ibrahim wa lafdhu li Qutaibah qala haddatsana Waqi' an Syu'bah an Sa'id bin Abi Burdata an abihi an abi Musa. Ini Sa'id bin Abi Burda cucu meriwayatkan dari ayahnya Abu Burdah bin Abi Musa, dari ayahnya pula Abu Musa Al-Asy'ari Abdullah bin Qais ya, Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala ba'athani Rasulullah SAW ana wa Mu'ad ibn Jabal. Nah, ini yang diketahui bahwa yang diutus oleh Nabi ke Yaman itu mubaliknya adalah dua orang sahabat, yaitu Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal ini dalam hadis yang masyhur ya. Ya, dalam hadis yang masyhur Nabi mengatakan innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Ya, dia berkata ya Mu'adz innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa in fa'alu dhalika fa'alimhum bi anna Allah afturada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Fa innahum ata'uka lidhalika fa'alimhum anna Allah afturada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim. Kemudian iyyaka wa kara'im amwalihim fattaqi da'watal madhlum fa inna da'watal madhlum laysa bainaha wa bain Allah hijab. Ini lengkapnya hadis Mu'adz khusus bahwa dia diutus oleh Nabi ke Yaman, dan itu panduan dakwahnya yang pertama kali mengurusi masalah akidah ya, berdakwah kepada tauhid, padahal mereka ahlul kitab, orang yang sudah berilmu, yang sudah punya ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap dakwahnya tentang akidah. Berarti kita sekarang sekalipun kita berdakwah di tengah kaum muslimin, ini juga kita tanamkan, karena ini yang modal utama adalah akidah, masalah tauhid. Nabi SAW memerintahkan kepada Mu'adz mubalik yang ia kirim bahwa yang pertama kali engkau jadikan materi dakwahmu tauhid. Falyakun awwala ma tad'uhum syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di sini Abu Musa Al-Asy'ari bercerita bahwa dia diutus oleh Nabi bersama Mu'adz. Kalau kita gabungkan dengan hadis Mu'adz yang sendiri tadi, dipahami bahwa pengutusannya memang mereka kedua-duanya ke Yaman, tetapi waktunya berbeda. Waktunya berbeda. Walaupun nanti mereka ketika sampai di sana, mereka nanti berjumpa. Dan bahkan Nabi pengirimannya berbeda, tetapi Nabi berpesannya terkadang sama. Ya, misalnya di bulan ini Mu'adz bin Jabal, bulan depan Abu Musa al-Asy'ari. Tetapi dari bulan ini Nabi sudah berpesan kepadanya, kepada mereka berdua, bukan hanya kepada Mu'adz, hendaklah kalian basyira wa la tunaffira. Ini juga prinsip dakwah yang diajarkan Nabi. Sampaikan kabar gembira dan jangan buat orang lari dari agama. Ya. Kemudian kata Nabi, tatawa'a wa la takhtalifa. Seringlah kalian bersatu dan jangan berpecah. Ini pesan Nabi kepada Mubaligh. Ya. Mereka berdua cuma yang kecil kemungkinan mereka akan bertengkar ya atau berselisih, tetapi Nabi tetap pesankan. Apalagi kalau Mubaligh-nya ribuan orang dengan ribuan pula kepalanya, ribuan pula ilmunya, bentuk ilmunya, ribuan pula isi hatinya, maka akan semakin mudah terjadinya perpecahan. Tetapi cari bagaimana kita bisa bersatu di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mempersatu bukan kita sama-sama. Ya, tetapi mempersatu itu kitabullah. Ya, mempersatukan bukan kita bersatu, bersatu berkumpul bersama tidak. Ya, tetapi bersatu di atas tuntunan yang benar. Karena yang mempersatukan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang mempersatukan bukan masjid Radhatul Jannah. Ya, mentang-mentang semua usahanya tidak berpecah. Berpecah. Yang mempersatukan bukan lembaga, bukan yayasan, bukan organisasi. Ya. Yang mempersatukan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Kalau seluruhnya berpegang kepada Al-Quran dan sunnah seperti yang dipahami dan diterapkan oleh generasi pertama umat ini, dari manapun mereka, kapanpun mereka tetap bersatu. Ya. Asalnya sekolahnya manapun, gurunya siapapun juga, kalau itu prinsipnya tidak akan mungkin berpecah. Ya, tetap sama. Cara berdakwahnya sama, apa yang disampaikan materinya sama, tidak berubah. Sepanjang sejarah tidak ada yang berubah. Ya, bahwa yang ditekankan dalam mengurusi akidah. Ya, karena penyimpangan akidah merusak semua. Penyimpangan akidah tidak benar sholatnya, tidak terima puasanya, tidak benar sedekahnya karena akidahnya. Lain asyrak talayah batan amaluka. Kalau Nabi saja sudah diperingatkan dengan peringatan keras, apalagi kita. Ayat ini dan ada ayat yang lain lagi, Allah berpesan kepada setiap Nabi yang diutus. Apa kata Nabi, kata Allah kepada setiap Nabi dan Rasul, jika kamu berbuat syirik maka semua kebaikanmu habus, terhabus. Ya. Bahkan secara umum Nabi Allah mengatakan, lain asyraku, kalau semua rasul itu menyekutukan Allah, membuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka akan terhapus apa dari mereka apapun yang mereka lakukan. Kita yang sedikit ibadahnya ini ya, dengan beraninya berbuat kesyirikan dan menyepelekan masalah syirik. Ya, masalah syirik. Nah, ini yang kita ambil pesan Nabi kepada, dan memang dari hadis Mu'adz, hadis Abu Musa ketika Nabi SAW berpesan, ini sebagai modal utama bagi para orang-orang yang menyampaikan agama. Di sini Abu Musa berkata, ba'athani Rasulullah SAW ana wa Mu'adz ibn Jabal ilal Yaman. Nabi mengutus saya bersama Mu'adz ibn Jabal ke Yaman. Yaman kita tahu ya, daerah di ujung jazirah Arabnya. Dan kalau apa, dia di ujung sekali letaknya. Ya, setelah Arab Saudi nanti dia langsung ke ke pinggiran apa, nanti mereka ini pokoknya tidak ada berbatasan kecuali laut di ujungnya, di apanya, Arab Saudi dengan Oman kalau tidak salah. Ya. Nah itu yang Yaman, yang di situ ada Sabaknya, ada Son'anya, ada Hadramautnya. Ya, itu semua negeri Yaman yang dimaksud. Walaupun nanti di Mekah itu ada arah yang disebut dengan Yaman, Rukunul Yamani di Ka'bah itu dinamakan dengan Rukun Yamani karena memang mengarah ke Yaman. Ya. Sudut yang arah Yaman, sudut yang mengarah ke Syam. Dahulu dikenal dengan itu, sudut yang mengarah ke Syam, Ruknus Syami. Ya, berlawanan dengan Yaman tadi. Nah, kalau misalnya di sini sudutnya Rukun Yamani, berarti sini Ruknus Syami. Ya, Ruknus Syami, dia berlawanan arah. Yamannya arah ke sana, Syamnya arah ke sana. Itu kalau posisi Ka'bah. Ya. Intinya mereka berdua diutus oleh Nabi ke Yaman. Faqultu ya Rasulullah, kata Abu Musa, maka saya bertanya wa Rasulullah, inna syaraban yusna'u bi ardina yuqalu lahul mizru minasy'ir. Nah, ini lagi bahan dasar khamar dari yang lain, dari gandum. Ya, tadi dari madu, al-bit'i. Ya, al-bit'i dari madu. Kalau ini namanya al-mizru. Mizru. Ya. Yaitu khamar yang terbuat dari syair. Ya. Syair apa? Gandum. Kata Abu Musa, sesungguhnya ada minuman di negeri kami terbuat dari diistilahkan dengan al-mizru yang terbuat dari syair, dari gandum. Wa syarabun yuqalahul bit'u, dan ada minuman lain yang terbuat dari perasan madu, minal asal. Ini langsung dari asal ya, penjelasannya bahwa bit' itu minuman perasan yang terbuat dari madu. Faqal, Nabi tidak menjelaskan ini hukumnya haram, ini hukumnya haram, enggak. Dia buat kaidah tadi, kullu muskirin haram, dari apapun bahannya. Ya. Kullu muskirin haram. Pertanyaannya kan dua. Yang pertama al-mizru, yang kedua al-bit'u. Ya. Nabi cuma menjawab dengan memberikan kaidah kullu muskirin haram. Ya. Kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan. Sekali lagi, yang memabukkan bukan peminumnya. Ya, kadang-kadangnya peminumnya tidak mabuk. Dan kaidahnya masuk ma askara katsiruhu fa qaliluhu haram. Ini kaidah yang lainnya. Ya. Apa yang sedikit, yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya jadi haram, sudah haram. Ya. Sedikitnya sudah, banyaknya memabukkan, ya, maka sedikitnya sudah haram karena dia sudah khamar. Ya. Nah, ini ya, sebenarnya isi hadis Abu Musa ini tidak ada berkaitan dengan pengutusan dia. Dia hanya ketika diutus dia sempat bertanya. Ya, ini juga dia seketika sudah dilantik menjadi mubalik oleh Nabi, dan dia juga tetap tidak melupakan belajar. Ya, dengan mentang-mentang sudah jadi ustaz tidak belajar lagi ya. Ya, kita khawatir ketika usahanya sibuk dengan ceramah dan tidak pernah belajar, walaupun menyampaikan ilmu juga belajar ya, kalau dia bersiap, kalau ada persiapan. Kalau hanya sekedar sekedar untuk menyampaikan dan isi materinya itu saja, maka dia belajar. Nah, ini sudah dilantik oleh Nabi SAW menjadi mubalik yang akan diutus ke Yaman, dia juga tidak lupa belajar kepada Nabi SAW, dan ini pelajarannya. Ya, dan mencari ilmu itu kan tidak hanya dengan mendengar, tetapi juga dengan bertanya. Ya, dengan bertanya. Baik, kita lanjutkan 5152. Banyak hadis di bawah ini. Banyak ya. Kita baca ini yang terakhir ya. 5152. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan hadatsana Muhammad bin Abbad qala hadatsana Sufyan an Amr sami'ahu min Sa'id bin Abi Burdah an abihi an jaddihi Kalau tadi an Sa'id bin Abi Burdah an Abihi an Abi Musa. Ya. Abi Musa. Kalau di sini dari ayahnya, dari kakeknya. Ya. Nyanya di sini jaddihi, nyanya kembali kepada Sa'id, Sa'id. Bukan ayahnya, bukan Abu Burdah. Kalau kakeknya Abu Burdah tidak sahabat. Ya. Ayahnya Abu Musa Al-Asy'ari Qais ya. Wallahu ta'ala yang saya, Allah ta'ala alam saya, yang saya ingat bukan termasuk sahabat. Karena Abu Musa itu namanya Abdullah, nama ayahnya Qais. Ya, Abdullah ibn Qais Al-Asy'ari. Yang saya tahu dia sendiri yang dia yang sahabat, sementara ayahnya tidak. Jadi kata-kata jaddihi, kakeknya, nyanya itu yaitu Sa'id bin Abi Burdah. Bukan kakeknya Abu Burdah. Ya. Karena di sini Sa'id ibn Abi Burdah dari ayahnya yaitu Abu Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari, dari kakeknya yaitu kakek dari si cucu yang pertama ini Sa'id, bukan kakek dari ayahnya Abu Burdah. Karena kakek dari ayahnya, ayahnya Abu Musa, sementara ayahnya Abu Musa bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa mu'adzan ila al-Yaman faqala lahumā, ini yang saya maksud tadi ya, ini pesan-pesan dakwah. Ya, pesan-pesan kepada para mubaligh, pelajaran penting ya. Kata Nabi kepada mereka berdua, basyira wa yassira wa 'allima. Berilah kabar gembira. Ya. Itu sampaikanlah, karena dakwah ini misi untuk memberikan apa? Memberikan ketenangan, kebahagiaan, ketenteraman kepada para mad'u. Kemudian yassira, mudahkanlah dan jangan dipersulit. Basyira wala tunaffira, yassira wala tu'assira, ini lawan dalam lafaz yang lainnya. Mudahkanlah dan jangan persulit. Wa allima. Allima ajari. Bukan hanya sekedar menyampaikan tapi mengajar. Mengajar bagaimana kita menjadikan orang yang diajar itu paham, tahu. Bukan hanya sekedar untuk bercerit menyampaikan dan orang paham orang tidak paham itu bukan urusan. Ya. Wa allima, dan ajarilah oleh kalian berdua. Wala tunaffira, dan jangan kalian menjauhkan. Ya. Baik itu dengan materi pelajaran atau dengan sikap, jangan membuat orang lari. Ya. Wa urahu qal wa tatawwa'a, dan sering saling patuh mematuhilah kalian atau saling menerima kekurangan yang lain. Ya, di sini apa artinya tatawa? Saling menyetujui, ya, saling menerima, saling menerima. Ini prinsip dakwah juga, lebih sering mengalah, ya. Dan tidak ada persaingan untuk dunia di dalam di medan dakwah, tidak ada saling membenci, saling merebut jamaah, tidak ada dalam dakwah. Ya, ungkapan dia merebut jamaahku ini tidak benar. Qala falamma walla raja'a Abu Musa, ketika ya Nabi SAW selesai atau dia selesai disampaikan pesan-pesan Nabi dan berpaling, tiba-tiba dia balik kembali. Raja Abu Musa, ya. Faqala ya Rasulullah inna lahum syaraban minal asal, berarti di Yaman ya. Ya, berarti di Yaman, inna lahum syaraban minal asali yutbahu hatta ya'qida. Sungguhnya mereka, ini proses pembuatan khamar dari madu yang dilakukan di Yaman, yaitu minuman ini dari madu ini dimasak, ya, dimasak, yutbah hatta ya'qida, ya. Sehingga mengeras ya, sehingga mengeras. Ya. Niki minuman dari bahan madu yang dimasak hingga mengeras. Wal mizru yusna'u minasy'ir, dan juga al mizru yang minuman yang terbuat dari gandum, ya, terbuat dari jewawut di sini. Jewawut. Ya, faqala Rasulullah sallam, kullu ma askara anis salati fahuwa haram. Ini semua yang memabukkan dan membuat seseorang itu tidak bisa salat. Kenapa tidak bisa salat? Karena tidak punya akalnya. Ya, la taqrabus salata wa antum sukara. Ini sebelum diharamkan, jangan kalian dekati salat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Intinya ya, setiap yang memabukkan, yang konsekuensinya ketika mabuk dia tidak salat, maka dia adalah haram. Dia adalah haram. Ini sampai di sini yang bisa kita baca pada kesempatan pagi ini. Ya. Yang kita pelajari adalah kaidah khamar ya. Apapun bahannya, sekarang kita sudah tahu bahan khamar yang ada di Jazirah Arab, dari kurma, dari gandum, dari kismis, kemudian juga dari madu bahkan. Ya. Mereka membuat minuman yang memabukkan. Ya. Minuman yang memabukkan. Sekarang masukkan semua bahan-bahan yang menjadi minuman yang memabukkan, maka dia masuk dalam kaidah kullu muskirin haram, atau kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu. Ya. Dia obatnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini perlu fatwa dari para ulama, dan saya yakin para ulama sudah mengeluarkan fatwa ya, obat-obat yang ada unsur alkoholnya yang memang diteliti memberikan pengaruh kepada proses pengobatan. Jadi ini dalam hukum darurat, kecuali yang mengonsumsinya orang sehat. Lain lagi, obat-obat itu diminum, dikonsumsi oleh orang sehat untuk ya, makanya ada obat-obatan yang termasuk dalam kategori narkotika ya, karena yang mengonsumsinya bukan orang sakit, tapi dalam proses pengobatan para ulama memberikan kelonggarannya. Para ulama memberikan kelonggaran, dan dokter pun mengetahui itu, dosisnya, ukurannya juga berbeda-beda. Sementara orang yang mengonsumsinya, yang dari orang yang tidak punya penyakit, penyakit itu yang khamar tadi. Dan kita melihat kejadian-kejadian ketika sebagian yang tertangkap mengonsumsi obat-obat padahal dia hanya sebatas kayak doping atau untuk yang memberikan semangat, padahal dia orang sehat. Ya, dimasukkan dalam peraturan di negeri kita kepada narkotika. Tapi kalau proses pengobatan, tidak ada yang mengatakan itu. Ini orang sakit ditangkap, kenapa? Ya, dia sedang dirawat di ruang ICU karena minum obat yang ada unsur narkotikanya. Tidak ada. Tapi kalau dia sehat, mengonsumsi itu apalagi tujuannya untuk yang tadi, yang tadi memberikan semangat dan yang lainnya, ya. Nah, ini bermasalah ya, secara hukum negeri kita. Maka semuanya itu kembali kepada fatwa para ulama, dan mereka selalu mengarahkan kepada dunia medis ya, kepada yang berwenang, yang memiliki keahlian dalam hal itu. Maka saya menjawab seperti itu. Kalau memang proses pengobatan dan dokter seperti untuk proses apa ya, apa anestesi ya, anestesi ini kan minuman yang menghilangkan apa untuk itu ya, bukan diminumkan tapi disuntikkan. Ini yang semuanya dalam hukum darurat. Ya, tapi kalau kita yang sehat melakukannya, ini jadi haram dia. Jadi haram. Ya, ini kita ketahui dari penjelasan para ulama. Jangan sampai kita yang sehat, yang tidak ada keperluan untuk minum obat-obatan, ketika tahu ternyata di situ ada alkoholnya, ada zat memabukkan, lalu kita konsumsi, ya itu niat kita lain lagi. Ya. Kalau kita berobat ke dokter kemudian diberikan obat, nah ini lain lagi prosesnya pengobatan. Ya. Mana ada orang minum tua untuk berobat? Ya. Untuk berobat obat apa? Ya. Apakah sudah ada penelitian bahwa itu obat? Satu botol besar tua atau satu ember tua ya, minuman apa namanya sekarang yang mematikan itu, plus apa, oplosan ya, ini buat sendiri, ini khamar yang buatan sendiri, tak tahu dari apa apanya, dan ini juga khamar ya, baik dari bahan-bahan yang telah kita ketahui. Jadi kembali kita ke pertanyaan, itu kembali ke fatwa para ulama bahwa kalau proses pengobatan dan kadar itu pun sudah diatur, ya kadarnya diatur, tidak boleh lebih diatur, dan anestesi itu pun juga ukuran berapa lama dia harus proses pengoperasian, operasinya juga diatur bagaimana, berapa jam, kalau butuh 10 jam ya berapa kadarnya, diatur semuanya, bukan kita sembarangan. Nah ini yang di yang menurut fatwa ulama ada kelonggaran sesuai dengan kebutuhan, bukan konsumsi untuk sekedar menghilangkan akal dan ya untuk fly ya sehingga hilang dan merasa nyaman. Ini ya, ini sudah narkotika, sudah haram, maksudnya masuk kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok lusa kita libur ya. Rabu Kamis insyaallah kita libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.